Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala rahmatan lil muslimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalam ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang berbahagia di mana Anda berada, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita perlu syukuri, yaitu nikmat iman, nikmat Islam Allah selalu cucurkan kepada kita sehingga kita dapat melakukan aktivitas dan ritual keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan orang-orang yang beruntung dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Selawat seiring salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI di mana Anda berada, pada kesempatan ini kami dari tim Safir Al-Azhar akan memaparkan kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-A'raf ayat 72. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa anjaynahu walladzina ma'ahu birahmatin minna wa qata'na dabiral ladzina kadzdzabu biayatina wa ma kanu mu'minin. Yang artinya, maka kami selamatkan Hud berserta orang-orang yang bersamanya dengan rahmat yang besar dari kami, dan kami tumpas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan tiadalah mereka orang-orang yang beriman. Para pendengar RRI rahimakumullah, kalau kita mengambil pelajaran dari ayat-ayat sebelumnya, ketidakpercayaan kepada orang yang membawakan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengajak kebaikan, kemudian orang yang diajak kebaikan itu masih enggan dan masih juga konsen kepada tradisi-tradisi lama, yaitu mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mau merubahnya, bahkan mereka sanggup untuk menentang kebaikan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dibawa oleh rasul-rasul mereka. Kejadian ini menimpa kepada mereka yaitu berupa azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka memang benar-benar menentang kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bagaimana Sayyidina Nuh alaihi salam ketika diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat ke-64 sebelumnya. Fa anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulki wa aghraqna alladzina kadzdzabu biayatina innahum kanu qauman amin. Kemudian kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta, yaitu buta mata hati mereka. Di sini orang yang benar-benar selalu berpegang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Kita aktualkan nilai-nilai kebaikan yang itu merupakan pondasi dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita selamat dunia akhirat, sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia, berikan kami kebaikan di akhirat, dan jauhilah kami dari api neraka. Itulah orang yang berada pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi orang yang selalu enggan dan masih menanti-menanti lagi untuk berbuat kebaikan, maka ingat, azab Allah Subhanahu wa ta'ala akan datang kepada mereka. Walaupun mereka mengharap kepada ya Allah, Rabbana atina wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya Allah, berikan kami berikan kebaikan di dunia, kebaikan mereka hanya sesaat di dunia saja. Akan tetapi nilai plus di akhirat tidak memiliki apa-apa. Ulaika ashabun nar, mereka itu termasuk daripada penghuni neraka. Para pendengar RRI rahimakumullah, kalau mau selamat, ikutinlah jalan Allah. Kalau mau tidak selamat, ikutinlah jalan tagut setan. Oleh karenanya, dalam kajian kita ini akan dipaparkan lebih luas lagi oleh narasumber kita, Ustadz Perdana dengan Ustadz Hanafi. Kami silahkan Ustadz Perdana. Iya, terima kasih Ustadz Safiar. Menarik sekali tadi penutup prolog dari Ustadz tadi, bahwa kalau mau selamat ikutlah jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sangat disayangkan bahwasanya pemahaman ini belum merasuk ke dalam jiwa kita, begitu, sebagian besar daripada kita. Kalau ingin di dalam kehidupan ini menjadi enak, nyaman, tenang, maka lakukanlah kebaikan. Kalau ingin di dalam kehidupan dunia dan akhirat menjadi orang-orang yang berhasil dan untung, maka ikutilah jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini satu hal yang betul-betul harus kita pahami, karena terkadang kita tidak begitu yakin dengan pemahaman seperti ini. Allah Subhanahu wa taala sudah berikan janjinya bahwasanya bagi siapa saja yang melakukan kebaikan akan tetap mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin dalam tampilannya sudah salat, sudah puasa misalnya, tapi masih kena juga penyakit yang menahun, ya mungkin dalam gambaran kita itu sekilas tidak baik, akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terbaik bagi hambanya. Jadi pada intinya marilah sama-sama kita menanamkan kembali kesadaran dan meyakini dengan benar bahwasanya kalau kita melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita jauhi, maka pasti kita akan mendapatkan kenyamanan dan kebaikan di dalam kehidupan ini. Ya. Berbagai tantangan yang kita hadapi di dalam menegakkan kebenaran dan kebaikan itu sebenarnya tidak akan mempengaruhi kebaikan yang kita dapatkan, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan janjinya pasti akan memberikan perlindungan kepada siapa saja yang berada di dalam naungan kebaikannya atau orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi Ustaz Safiar, terkadang begini, sangat disayangkan sekali bahwasanya keraguan-raguan di dalam melakukan kebaikan itu masih tampak di dalam kehidupan kita. Katakanlah di depan kita masih banyak orang yang enggan untuk melaksanakan salat. Kita sebagai orang yang suka melaksanakan salat, kita jarang memberikan nasihat yang baik kepada kepada mereka. Ini sekali lagi ternyata kita lebih suka menyelamatkan diri kita sendiri. Apakah memang kita selamat, Ustaz, kalau misalnya kita tidak memberikan nasihat kepada orang lain? Ya. Yang jelas kalau nilai kebaikan itu pasti Allah akan balas dengan kebaikan. Ya. Apalagi kalau juga kita mengajak kepada orang yang baik, kan, yeah, gitu, untuk melakukan kebaikan. Jadi tidak ada tambahan kalau orang yang berbuat kebaikan kemudian menyuruhkan kepada orang yang melakukan untuk belum melakukan kebaikan, itu akan nilainya kosong. Tidak, apapun semasih diniatkan Allah akan berikan ganjaran, kan, yeah, begitu. Tapi lebih selamat jangan kita mengedepankan individual kita, itu hanyalah praktek yang harus kita amalkan. Dahulukan diri kita baru kita mendahulukan orang lain, kan begitu, dalam arti itu praktek ibadah kita. Jaga kita praktek untuk diri individual kita, kemudian keluarga, kaum kerabat kita. Mendakwah itu tidak ada batasan waktu, di mana saja, di tempat apapun, kita selalu untuk mengajak kepada orang kepada kebaikan. Silahkan orang yang memandang ini, apakah ini kebaikan hanya sekedar manis mulut belaka dan sebagainya, orang aja itu yang melihatnya. Yang penting kita lepas dari kita melakukan dakwah kepada orang, selalu kita mengajak, selalu mengajakkan begitu, tanpa memaksa orang tersebut. Ini Ustaz, ada yang hal yang menarik nih Ustaz, kalau kita membuka kajian kita di mana kaum Nuh yang diselamatkan Allah, Hud yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang mengikuti ajaran beliau, di sini dalam surah Al-Ahqaf ayat 24 dan 25 ternyata digambarkan gitu, berarti keadaan kaumnya yang menentang untuk mendatangkan azab Allah diberikan 3 tahun orang menderita kegersangan. Bagaimana itu yang kita rasakan? Ini Ustaz bisa menjabarkan lebih luas lagi nih Ustaz. Kalau orang yang mendapatkan gersang itu bagaimana itu? Selama 3 bulan itu bisa enggak kita hidup? Ini 3 tahun. Ya, inilah salah satu gambaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menentang dirinya. Begitu. Tidak akan pernah mendapat kebaikan bagi orang-orang yang mencoba untuk tidak mengikuti, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bagi orang-orang yang taat kepada Allah, maka bagi mereka ini pasti akan mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya. Nah, sebagaimana yang pernah sudah saya sampaikan bahwa jangan pernah memancing-mancing azab Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti kita tidak akan sanggup untuk merasakan, untuk menghadapi azab Allah itu. Allah, kita saja kalau misalnya dipukul oleh petinju, ya, pasti kita akan KO. Kenapa? Karena dia latihan lebih keras daripada kita. Ya, dia memukul setiap hari beratus-ratus kali. Jadi kalau kita dipukul pasti akan jatuh. Itu seorang petinju. Bagaimana kalau misalnya ada 10 petinju yang memukul kita, pasti kita akan mati. Habis. Coba bayangkan kalau yang seperti ini saja. Pemahaman yang mudah di dalam kehidupan ini. Kenapa kita tidak percaya dan tidak meyakini kalau Allah Subhanahu wa taala yang terkuat, lebih kuat daripada petinju, lebih kuat daripada algojo yang paling hebat di atas dunia ini, bahkan dia adalah pemilik alam semesta ini, malaikat berada di dalam aturannya. Kalau Allah sudah menjatuhkan azab, maka tentu azab yang dijatuhkannya itu jauh lebih besar daripada pukulan seorang petinju atau 10 orang petinju tadi. Jadi coba ini nampaknya berusaha untuk menyatukan antara rasio kita, logika dan kecerdasan kita di dalam menghadapi kehidupan ini dengan memahami pemahaman terhadap agama. Nah, itu. Jadi kalau kita berbicara tentang azab ini berarti tidak ada rekayasa, ya Ustaz, ya. Bukan ada rekayasa dalam bentuk ilmiahnya begini, ada pergeseran udara dengan tinggi suhu udara dan sebagainya, maka awan itu dijatuhkan dengan bentuk angin yang begitu luar biasa. Jadi azab Allah ini nggak bisa dilogikakan, ya Ustaz, ya. Kalau menurut saya begini, sepanjang pengetahuan saya bahwasanya segala macam azab ya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu juga melalui proses ilmiah. Ada proses alamnya juga ya. Bahkan kedatangan ya. Bahkan seorang ahli pengetahuan ya sudah bisa membuktikan tentang bagaimana nanti hari kiamat itu akan terjadi. Ya. Dia sudah meneliti bahwasanya, bahkan dikatakannya bahwa kiamat itu pasti akan terjadi sebagaimana yang dia gambarkan, tak akan tetapi masih miliaran tahun lagi. Itu masih dalam pandangannya. Kenapa? Karena sekarang sajalah misalnya, bagaimana tidak terjadi kiamat ketika kutub utara itu ya, kutub selatan itu kutub utara yang punya es. Kutub utara itu sudah mulai mencair. Artinya apa? Kondisi angin sekarang ini sudah tidak begitu normal ya. Suhu juga sudah berpindah-pindah. Satu saat nanti 100 tahun lagi bahkan diramalkan secara ilmu pengetahuan akan terjadi pendinginan dunia secara besar-besaran. Bentuk global. Kenapa? Ya. Karena es itu sudah mencair, masuk ke dalam lautan, inilah yang nanti akan menimbulkan pendinginan secara totalitas di dalam kehidupan ini. Ya. Itu secara ilmu pengetahuan. Jadi artinya, apapun bencana yang Allah Subhanahu wa taala timpakan, itu secara ilmu pengetahuan dapat diterima. Kenapa itu bisa terjadi? Bisa terjadi ya. Kenapa tidak susah memahami apa yang terjadi pada masa Nabi Nuh alaihi salam ketika air memancar dari permukaan bumi ya, dari atas jatuh, dari bawah keluar. Tengok lumpur Lapindo itu. Kan tidak susah untuk memahami. Sampai sekarang tidak pernah berhenti-berhenti. Ya begitu ya, kenapa itu tidak bisa dipahami dahulu ketika pada masa Nuh alaihi salam. Bahkan itulah kebenaran di zaman Nabi Nuh sudah Allah munculkan untuk umatnya yang akan datang ini ya. Walaupun tidak dalam bentuk kehancuran secara instan. Iya. Para pendengar RRI di mana Anda berada, apa yang dapat kita lakukan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari, yaitu menyelamatkan diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala ini adalah menyegerakan diri kita untuk berjalan dan menuju kepada kebaikan di dalam manhaj Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Apa yang kami sampaikan ini moga berguna bagi kami pribadi. Saya Muhammad Syafiar didampingi narasumber kami Ustaz Perdana Ustaz Hanafi mengucapkan syukran ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir. Ya, oke. akhiran wa ba'dahu ta'aman. Fi majal li harus keuangannya harus balance dia supaya otak tenang. Oh, itu dia jelas. Kalau ada